Mangkane sampeyan sing NU balane yaine iki 20 rakaat yo sing rada suwe. Kadang enggak ya, sing Muhammadiyah 8 rakaat sak jam. Lah sampeyan 20 rakaat 10 menit kletas. Terawih itu mau usul di Allah manis dolin amin bismillahirrahmanirrahim yasin Allah kabar entul-entul jenit-jenit gobek-gobek mencolot Allah kabar bismillahirrahmanirrahim dolin amin bismillahirrahmanirrahim Allah kabar entul-entul jenit-jenit gobek-gobek mencolot Allah kabar bismillahirrahmanirrahim dolin amin Bismillahirrahmanirrahim. Taha, Allahu Akbar. Entul-entul jenit-jenit gobek-gobek mencolotna. Ini ku traweh capopo. Aku mangkane gak senengi wong NU ngono ku lho. Kunut dalam salat subuh iku sunah. Iku wong NU ra wani ninggal kunut, wedi diarani gak NU. Padahal iku trimo sunah. Lah tumaknina sing wajib rukune salat iku ditinggal biasa kelakuane wong NU. Lah kuwi wong enak Pak. Tapi aku lek ngono kuwi ora seneng aku. Wong kunut iki trimo sunah, rawani ninggal, wedi diarani gak enku. Tapi sing tumakninah dalam salat iku rukun, ditinggal biasa, salate rata-rata cepet-cepet ngono iku. O N O rumono. Jembren aku jembren.